Yesus datang dengan sederhana. Yesusku, kaulah terang dunia. Anak Allah telah datang. Dia terbaring di palungan. Oh, Dia datang menebus dosa manusia. Selamatkan orang percaya. Yesus, Anak Allah yang kudus, yang termulia. Mari datang sujud dan sembah Dia. Oh, Yesusku, kaulah terang. Oh, dan selamat.